ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، الحمد لله، شكرا شكرا لله سبحانه وتعالى yang masih memberikan kesehatan dan masih memperpanjang umur kita sekalian, sehingga kita bisa melanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih menjelaskan tentang kitab al-wudu dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita melewati bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu, disebutkan karena keluarnya sesuatu dari salah satu dari dua jalan. Dan ini sebagaimana yang telah disebutkan, disebutkan dalil-dalil dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan ijma' para ulama yang menjadi persusian di kalangan para ulama tentang sesuatu yang keluar yang biasanya bukan suatu hal yang biasa keluar. Apakah termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu atau tidak? Keluarnya batu misalnya dari salah satu dari dua jalan. Dan telah dijelaskan bahwa yang sahih dalam hal ini secara mutlak membatalkan wudu, meskipun yang keluar bukan sesuatu yang biasanya keluar. Baik yang keluar itu batu atau cacing atau yang semisalnya, termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu dengan berkias terhadap hadis-hadis Nah, datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang batalnya apa yang keluar dari dua jam tersebut. Seperti al-nadi, demikian pula mani, al-wahi, demikian pula darah, istihadah, dan yang lainnya dari al-Quran. Mungkin demikian pula tinja. Ini semua keluar dari dua jalan. Demikian pula pada saat terbuang angin, baik dalam bentuk pusa atau bulat, ini semua memerlukan wudu. Maka dikiaskan perannya hal-hal yang lainnya yang kita biasanya keluar dari dua jalan tersebut. Dan sebelum kita melanjutkan surat yang berikutnya, merupakan hal yang baik untuk kita menyebutkan hal-hal yang membatalkan wudu selain dari yang keluar dari dua jalan. Semua di antara yang membatalkan wudu adalah makan daging unta. Adapun selain daging unta, kembali kepada hukum asalnya, tidak membatalkan wudu. Meskipun bentuknya seperti unta, seperti makan burung unta, maka ini tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu adalah daging untanya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ana tawadda'u min luhumil ghanam?" Faqala in syi'ta. Apakah kami harus berwudu? Disebabkan karena makan daging-daging. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In syi'ta, jika kamu ingin, silakan berwudu." Artinya tidak membatalkan wudu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jika kamu ingin, dan jika kamu tidak menginginkan untuk berwudu pun tidak mengapa." Lalu beliau ditanya lagi, "An tawaddu'u min humil ibil?" Apakah kami harus berwudu disebabkan karena makan daging unta? Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Ya. Yang menunjukkan wajibnya berwudu, dan ini juga menunjukkan bahwa makan daging unta membatalkan wudu. Demikian pula termasuk yang terkenal yang membatalkan wudu, zawalul aql. Seseorang kehilangan akal. Apakah seseorang kehilangan akal dengan sesuatu yang sifatnya mubah, boleh, secara syar'i, atau yang diharamkan seperti minum khamr, membatalkan wudu, atau insan yang membatalkan wudu, termasuk pun yang antaranya tidur, termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu. Hal ini berdasarkan hadis yang disebutkan oleh An-Nasa'i dan yang lainnya. Hadis Shaffwan bin Assal radhiyallahu anhu. Dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna alla nanzi'a khifafana idza kunna fi safarin. Thalathata ayyam wa la yariyahunna illa min janabah. Walakin min gha'idin wa bawlin wa nawmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk tidak melepaskan sepatu-sepatu kami, khuf-khuf kami dalam kondisi safar. Jadi apabila seorang berwudu cukup disapu di atasnya saja tanpa harus melepaskannya, kecuali apabila seorang dalam keadaan junub. Jadi apabila seorang dalam keadaan besar, Jika ada besar yang diwajibkan untuk mandi, maka dia harus meletakkan khufnya, sepatunya. Lazim min qa'itin atau bawin atau nawin. Namun jika disebabkan karena buang air besar, buang air kecil, dan tidur, maka ketika berwudu tidak perlu meletakkan khufnya. Di sini disebut Allah Subhanahu wa ta'ala ra'itin atau bawin atau nawin. Buang air besar, buang air kecil, dan tidur. Maka menyebutkan hal yang sifatnya khas yang membatalkan wudu digantikan dengan buang air besar dan buang air kecil, menunjukkan bahwa tidur termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu. Yang disebutkan oleh para ulama di antara mereka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa batalnya wudhu disebabkan karena tidur, bukan karena tidurnya, bukan karena tidurnya wudhu menjadi batal, namun disebabkan karena tidur menyebabkan seseorang hilang akal. Dan ketika seseorang kehilangan akal, tentu dia tidak mengetahui apa yang terjadi, sehingga ketika orang dalam kondisi tidak mengetahui apa yang terjadi, ini adalah merupakan sesuatu yang kemungkinan seseorang dalam keadaan mungkin dia buang angin atau yang semisalnya, namun dia tidak merasakan. Karena itu diperintahkan berwudu disebabkan karena pada saat tidur dia tidak mengingat apa yang terjadi itu. Termasuk di antara perkara menyebabkan wudu yang disebutkan oleh para ulama adalah menyentuh kemaluan, dan hal ini menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Hal ini disebabkan karena adanya dua hadis yang secara zahir kedua hadis tersebut kandungannya memiliki kandungan yang berbeda-beda. Seperti hadis Busra, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man masa dzakarahu falyatawalla." Orang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Hadis ini menunjukkan perintah untuk berwudu disebabkan karena menyentuh kemaluan. Sementara dalam hadis yang lain yaitu hadis Qala bin Ali radhiyallahu an, ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang menyentuh kemaluannya dalam salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama huwa zar'atun nisya," bahwa kemaluan itu adalah bahagian dari tubuhmu. Bahagian dari tubuhmu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan batal wudhu'mu. Dua riwayat ini dan kedua hadis ini sahih yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Antara mereka ada yang lebih memilih untuk beramal dengan hadis Busra, yaitu hadis yang menyebutkan perintah untuk berwudu, dan mereka mengatakan bahwa perintah ini lebih didahulukan daripada hadis Qala bin Ali yang tidak menyebutkan hukum. Bahwa yang menetapkan hukum untuk berwudu lebih didahulukan daripada hadis yang tidak menyebutkan, dan membantah bahwa hadis Qala bin Ali hukumnya mansukh, telah terhapus. Ada sebagian pendapat mengatakan bahwa untuk menggabungkan hadis ini mereka mengatakan bahwa yang membatalkan wudu apabila seseorang menyentuh kemaluannya dengan syahwat. Jika dia menyentuh kemaluannya dengan syahwat, maka batal wudunya. Namun jika dia menyentuh kemaluannya tanpa syahwat, maka tidak membatalkan wudu. Ini juga merupakan pendapat sebagian dari ulama. Dan pendapat yang ketiga mengatakan bahwa semua hadis ini tidak bersentangan, namun digabungkan. Hadis Thalib bin Ali menunjukkan tidak batalnya wudu disebabkan karena menyentuh kemaluan. Tidak batalnya wudu disebabkan karena menyentuh kemaluan. Adapun hadis Busra, man masa zakarahu falaysa wadda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu, maka mereka dimaksud. Perintah wudu ini bukan perintah wajib, namun perintah istihbab. Perintah yang hukumnya sunnah. Meskipun tidak membatalkan wudu, namun sebaiknya dia berwudu disebabkan karena menyentuh kemaluan. Dan pendapat yang terakhir, wallahu ta'ala a'lam, adalah pendapat yang lebih dekat untuk menggabungkan kedua sebuah tersebut. Kemudian termasuk di antara yang menjadi pembahasan para ulama adalah menyentuh wanita. Apakah termasuk di antara pembahasan wudu karena menyentuh wanita? Ada sebagian dari para ulama yang memahami bahwa firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa, wa in kuntum marwa wa ala hasidin au jaa'a ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastumun nisa aw lamastumun nisa alam tajidu ma'an atau jika kalian mulamasah bin an-nisa. Sebagian memahami yang dimaksud lamastum di dalam ayat ini adalah menyentuh, lams, menyentuh wanita. Dibangun di atas penafsiran tersebut yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullah taala, sehingga mereka mengatakan bahwa menyentuh wanita hukumnya membatalkan wudu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Namun yang sahih bahwa yang dimaksud lamastum di dalam ayat ini adalah sentuhan yang lebih khusus, yaitu jina, berhubungan. Itu dibuatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah Jalla wa ala ketika menyebutkan udhur udhur, dan kuntum marwa atau ala safarin, kalau kalian dalam keadaan sakit atau musafir, atau jaa ahadu minkum min al-ghaib, atau ketika salah satu kalian selesai buang hajat, buang air besar, ini hadas kecil, atau lamastumun nisa, atau kalian berhubungan dengan wanita. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan bahwa baik seseorang dalam keadaan hadas kecil atau hadas besar, dalam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka disyariatkan untuk bertayamum. Ketika seorang tidak mendapatkan air, baik dalam keadaan hadas kecil atau hadas besar, hadas kecil sahih, jaa ahadu minkum min al-ghaib, datangnya kalian dari buang air besar dan hadas yang besar seperti lamastumun nisa, yaitu ketika seorang dalam keadaan junub karena mendatangi istrinya. Sehingga pendapat yang mengatakan menyentuh wanita membatalkan wudu tidak benar. Dan telah datang beberapa riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian wanitanya, sebagian istrinya, dan beliau salat dan beliau mengulangi wudhunya. Dan hal yang seperti ini, ma'asyar ikhwah rahimakumullah, yang jadi pegangan mereka yang berpegang kepada madhab Asy-Syafi'iyah, sangat kesulitan mereka juga pada saat mereka menunaikan ibadah haji. Persentuhan dengan wanita kadang-kadang terjadi, apalagi ketika tawaf. Ini yang paling sering, ketika tawaf. Sebab istilah tersebut tidak bisa dihindari. Sampai-sampai ada sebagian mereka itu memfasakan kepada pengikut yang hendak berangkat untuk menaiki ibadah haji, kalau sampai di sana madhabnya dirubah dengan bermadhab dengan madhab Imam Syafi'i. Karena kesulitan begitu sampai di sana di Mekah, madhabnya dirubah jadi madhab Hanbali. Supaya tidak membatalkan wudu. Subhanallah, kesulitan. Tidak perlu seorang fanatik. Imam Syafi'i seorang imam yang dimuliakan di kalangan ahlus sunnah, kalangan kaum muslimin. Namun bukan berarti setiap yang dia ucapkan harus diambil. Sebab beliaulah yang mengatakan, la yahillu li ahadin idza istabanatuhu sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ayyada'aha li qawli ahadin minannas. Tidak halal bagi seorang apabila telah jelas baginya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun dia meninggalkan sunnah itu karena ucapan manusia. Dan al-Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan, "Idza shahha al-hadits fa huwa madhhabi." Apabila telah sahih satu hadis, maka itulah madhhabku. Inilah yang diajarkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala kepada umatnya. Dia tidak pernah sama sekali memerintahkan umat ini untuk menangis pada ucapan beliau. Kemudian juga ada permasalahan yang lain seperti memandikan mayit. Apakah termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu? Terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Dan yang sahih dalam hal ini, memandikan mayit tidak membatalkan wudu, namun disunnahkan. Bagi seorang jika dia ingin berwudu, silakan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari hadis Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, "Laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghasaltumuhu fahasbukum an taghsilu aydiyakum." Tidak ada kewajiban atas kalian untuk mandi ketika kalian memandikan jenazah-jenazah kalian. Orang-orang meninggal di antara kalian. Namun cukup kalian membasuh tangan tangan kalian. Demikian pula pada saat mengangkat jenazah. Tidak mengatakan wudu, namun dianjurkan bagi seorang untuk berwudu. Kemudian kita memasuki pembahasan yang berikutnya, berkata Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughira min al-Jizba al-Ju'fi maulahum al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab ar-rajul yuwaddi'u sahibah. Bab ar-rajul, seorang yuwaddi'u sahibahu, memwudukan sahabatnya, membantu sahabatnya berwudu. Dan bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ini memberi isyarat kepada satu permasalahan yang terjadi di kalangan para fuqaha tentang hukumnya. Apakah diperbolehkan seorang membantu orang lain berwudu? Misalnya tangannya disucikan, ya, kakinya dibasuhkan. Jadi dia tidak membasuh sendiri. Tapi disisikan oleh orang lain. Apakah Indonesia diperbolehkan? Misalnya seorang dia mempunyai istri. Bolehkah misalnya dia mengatakan ke istrinya, tolong wudukkan saya. Masuk tangannya, kemudian kumur-kumur. Nah, terus wajahnya bukan pakai tangan dia, tangan keluarganya misalnya. Kemudian tangan sampai ke siku. Malas betul orang. Sampai harus dibantu oleh orang lain dalam hal wudu. Subhanallah. Namun yang menjadi pembahasan, apakah yang diizinkan diperbolehkan? Itu permasalahannya. Apakah diperbolehkan? Untuk masalah diperbolehkan yang disebut oleh para fuqaha, bahwa yang diizinkan ini asal hukumnya boleh. Asal hukumnya boleh. Sebab yang dikehendaki dari wudu adalah membasuh. Membasuh anggota-anggota yang dipanjatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dibasuh dari anggota tubuh kita. Dan tidak ada keharusan bahwa ketika dibasuh harus dibasuh oleh tangan sendiri atau tangan orang lain. Sehingga apabila sempurna pembasuhannya, wajahnya sempurna jika dibasuh, tangan sampai ke siku jika dibasuh, kaki sampai ke mata kaki ketika dibasuh, maka hukum wudhunya sah. Hukum wudhu sah. Namun sial yang terjadi permasalahan, apakah perbuatan yang seperti ini pantas? Ya, apakah perbuatan yang seperti ini seseorang membantu dia berwudu sampai dalam hal dia membasuh anggota wudunya orang lain? Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala beliau menyebutkan bab ini menunjukkan atau memberi syarat tentang bolehnya, tentang dibolehkannya. Ini permasalahan meminta bantuan kepada orang lain untuk membantunya berwudu. Dan para ulama menyebutkan bahwa membantu seseorang berwudu itu ada tiga keadaan. Disebutkan oleh Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Muslim. Demikian pula Al-Hafiz menukilkan kisah Nawawi rahimahullah ta'ala bahwa membantu seorang berwudu itu ada tiga keadaan. Yang pertama, membantu seseorang berwudu dengan mendatangkan air untuknya. Mendatangkan air untuknya. Jadi menyediakan air di ember misalnya, kemudian dia membawakan untuk seseorang. Maka yang pertama ini hukumnya boleh. Dan tidak dimakruh sama sekali. Tidak dimakruhkan sama sekali. Hukumnya boleh. Dan itu yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang sebagian para sahabat seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud membawakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam air wudhu beliau. Yang kedua, membantu seseorang berwudhu dengan menuangkan air untuknya, maka dia pun berwudhu. Dan yang kedua ini pun diperbolehkan. Hukumnya boleh dan tidak makruh sama sekali. Dan itu yang nanti akan kita sebutkan dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Di dalam hal ini, itu kandungannya tentang sahabat yang membantu Rasulullah SAW dalam wudu dengan dituangkan air wudu, dan kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Dan yang ketiga, membantu seseorang berwudu dengan membasuhkan bagian dari anggota wudunya. Adapun cara yang ketiga ini merupakan perkara yang makruh, merupakan hal yang hukumnya makruh, tidak pantasnya. Dan keadaan yang lebih afdal tentunya dari itu semua adalah seseorang mengambil air sendiri, menuang sendiri, dan berwudu sendiri tanpa ada yang membantunya. Sebab ketika ada yang membantu, kadang-kadang ada unsur jasa, ada unsur minnah, dengan seorang berikan jasa kepada orang lain. Dan yang dianjurkan bahwa seseorang berusaha dengan tangannya sendiri. Ketika dia berwudu, maka dia mengambil air sendiri, menuang sendiri, dan berwudu sendiri. Namun kalau misalnya ada yang mengambilkan, ini tidak mengapa. Seperti yang kita sebutkan, membawakan kepada dia berwudu, atau menuangkan membantu dia untuk berwudu, ini boleh. Ini diperbolehkan. Namun membantu seseorang untuk membasuh sebagian dari anggota tubuhnya tanpa ada kebutuhan, tidak sepantasnya. Tidak sepantasnya. Kecuali kalau memang dia butuh dengan bantuan. Seperti misalnya dalam keadaan sakit, maka diwudukan. Atau misalnya seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah ta'ala, ketika seorang anak meminta kepada orang tuanya, misalnya namanya sebagai anak yang manja, minta dicucikan kakinya, minta dimasukkan tangannya, dan yang semisalnya, maka untuk menarik hati anak tersebut agar kemudian tidak kecewa dan yang semisalnya, maka boleh bagi seorang ayah membasuhkan anggota wudu dari anak yang tersebut. Ini yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam bab ini. Kalau beliau berkata rahimahullah, haddatsani Muhammad ibn Salam, telah memberitakan kepadaku Muhammad bin Salam As-Sulami, Abu Abdullah, Abu Ja'far Al-Bukhari di Kandi, berselisih para ulama apakah salam ini dibaca dengan tasydid atau tidak, salam atau salam. Namun mayoritas menyebutnya dengan tanpa tasydid, salam Muhammad bin Salam. Ada yang mentasydid salam. Kala akhbarana Yazid ibn Harun, dia berkata mengabarkan kepada kami Yazid ibn Harun Abu Khalid al-Wasiti, kami menyebutkan bahwa asal dia juga berasal dari Bukhara. An Yahya, dari Yahya, Yahya bin Sa'id al-Ansari, Abu Sa'id, dia berasal dari Madinah, dan beliau dari kalangan tabi'in. عن موسى ابن عقبة, dari موسى بن عقبة ابن أبي عياش القرشي, أبو محمد هي جزء من أسرة المدينة, عن اليو الماس بأنترا راويا بكمال مروايات عن حديث حديث عن كم فقرانا صاحب المغازي ابن موسى بن عقبة rahimahullah ta'ala, dan dia juga berasal dari kalangan tabi'in. An Quraib maula ibn Abbas, dari Quraib bin Abi Muslim maulanya ibn Abbas al-Qurashi, dan Hashim maulahum Abu Rifdin, dia juga berasal dari Madinah. dan beliau salah seorang dari kalangan tabi'in. Maka perhatikan di sini bahwa tiga tabi'in saling meriwayatkan antara satu dengan yang lainnya. Yahya bin Sa'id tabi'i meriwayatkan dari Musa bin Uqbah, juga seorang tabi'i, dan dia juga meriwayatkan dari Quraisy Umar bin Abbas, yang juga seorang tabi'i. Tiganya saling meriwayatkan antara satu dengan yang lain. An Usamah ibn Zaid, dari Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikenal sebagai Hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Hibbu ibn al-Hibbi, Usamah bin Zaid bin Haritha. Dan ayahnya ini Zaid bin Haritha, yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran Karim dalam surat Al-Ahzab. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengadopsi beliau sebagai anak. Dan kemudian dibatalkan hukumnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau adalah orang yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dijuluki Hibbu Rasulillah. Dan anaknya Usamah juga dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang disebut Al-Hibbu Ibnul Hibbi. Hibbu Rasulillah Ibnu Hibbi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Beliaulah yang sempat diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin pasukan Romawi. Namun belum sempat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutnya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma afada min Arafah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bergerak dari Arafah, yani pada saat menunaikan ibadah haji, bergerak dari Arafah setelah terbenamnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terbenam matahari, maka beliau berangkat menuju Muzdalifah dan tidak mengerjakan salatul maghrib dan al-isya di Arafah. Beliau berangkat menuju Muzdalifah dan beliau mengerjakan salatul maghrib dan al-isya di Muzdalifah. Nah, ketika beliau bertolak dari Arafah, ajala ila syi'bi, maka beliau pun mengambil perjalanan yang agak miring, ya. Maksudnya beliau pergi ke sebuah tempat asyik, yang dimaksud asyik itu jalan yang terletak di antara dua bukit. Ini disebut asyik, jalan yang terletak di antara dua bukit. Apa namanya itu? Hah? Apa bahasanya? Hah? Antara dua bukit. Hah? Hamba. Ya, kalau memang bahaya itulah. Nah, jalan yang terletak di antara dua bukit. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiringkan perjalanan ke arah syi'ib tersebut, karena beliau hendak melakukan sesuatu, yaitu faqadha hajatahu. Beliau ingin buang hajat. Beliau ingin buang hajat. Dan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau buang hajat, maka beliau menjauh dari manusia. Oleh karena itu beliau mengarah ke Asy'ib untuk mencari tempat buang hajat sebelum tiba di Muzdalifah. Maka beliau pun menunaikan hajatnya. Qala Usamah ibn Zaid, berkata Usamah ibn Zaid, faja'altu asubbu alaihi. Usamah ibn Zaid berkata, aku pun menuangkan air wudhu kepada beliau, wa yatawadda'u, dan berwudhulah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini yang menjadi inti dari hadis ini, mengapa Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini dalam ini. Karena Usama bin Zaid membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Bantuannya dalam hal apa? Menuangkan air wudu, bukan membasuh anggota wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun menuangkan air wudu. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam dan berwudu'lah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menunjukkan diperbolehkannya dibantu oleh orang lain ketika seorang berwudu. Apakah dengan menghadirkan air atau dituangkan air wudu tersebut dan dia pun berwudu. Qultu ya Rasulullah atusalli, maka aku pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau akan mengerjakan sholat? Maksudnya sekarang engkau akan mengerjakan sholat? Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-musalla amamak, al-musalla amamak. Musalla itu di depanmu nanti, maksudnya di Muzdalifah, yani bukan di sini, bukan di tempat di mana dia berwudu. Al-musalla di sini ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan yang pertama yang dimaksud al-musalla, waktu sholat nanti di depan. Musalla maknanya waktu mengerjakan sholat nanti di depan, bukan sekarang. Yang ini saat ini di Muzdalifah. Apa makna yang kedua yang dimaksud al-musalla? Tempat sholat. Tempat sholat. Yang ini tempat sholat di depan, di Muzdalifah, bukan di sini. Yang kedua, namanya al-kumjiman. Maka dari hadis ini, ma'asyir rahimakumullah, menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan salat maghrib dan isya di Arafah. Kemudian mengerjakannya di Muzdalifah. Dan tidak pula beliau mengerjakan salat maghrib dan isya di jalan. Hingga beliau sampai ke Muzdalifah, kemudian beliau mengerjakan salat maghrib dan isya dengan satu kemudahan dan dua iqamah di Muzdalifah. Oleh karena itu, yang sunnah yang disyariatkan bagi para jemaah haji tidak mengerjakan sholat di Arafah namun di Muzdalifah, kecuali dalam kondisi mereka belum sampai ke Muzdalifah menantikan waktu isya akan habis dan dekati tengah malam, maka hendaknya mereka sholat di mana mereka berada meskipun mereka belum sampai ke Muzdalifah. Disebabkan karena kemacetan atau yang semisalnya, maka mereka sholat di mana mereka berada. Dan tidak diperbolehkan keluar dari waktunya dengan perasaan ingin mengerjakan sholat tersebut di Muzdalifah. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memelihara wudhunya. Begitu selesai berbuang hajat, beliau segera berwudhu. Dan ini juga merupakan keutamaan. La yuhafidhu ala al-wudhu illa mu'min. Tidaklah seorang senantiasa berusaha menjaga wudhunya melainkan dia adalah seorang mu'min yang menunjukkan keimanannya. Lalu berkata Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Amr bin Ali, telah memberitakan kepada kami Amr bin Ali, Amr bin Ali al-Hafs al-Fallas Sayrafi, قال حدثنا عبد الوهاب عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي هي ابن أسد بن بصرة أبو محمد سمعت يحيى بن سعيد أقوم دمركن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد لم رأيني سامس برقي يحيى بن سعيد ولم برواية صبرمية حكو الأنصاري أبو سعيد المدني قال أخبرني سعد بن إبراهيم سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق القرش الزهري أن نافع ابن جبير بن مطعم وهو نافع بن جبير بن مطعم القرشي أبو عبد الله أبو محمد المدني akhbarahu annahu sami'a Urwah ibn al-Mughirah ibn Syu'bah. Bahwa dia mendengarkan Urwah ibn al-Mughirah ibn Syu'bah. Urwah ibn al-Mughirah ibn Syu'bah. Al-Thaqafi. Al-Ya'fur bin al-Hasan al-Kufa. Dalam sanad ini ada 4 tabi'in. Sebelumnya 3 tabi'in saling meriwayatkan. Dalam sanad ini 4 tabi'in saling meriwayatkan. Dan ini termasuk jarang, masyaallah rahimakumullah, termasuk jarang sekali ada satu sanad 4 tabi'in saling meriwayatkan antara satu dengan yang lain. Namun dalam hal ini kita melihat ada 4 tabi'in saling meriwayatkan. Yahya bin Sa'id tabi'i, Sa'ad bin Ibrahim tabi'i, Nafi' bin Jubair bin Mut'im tabi'i. Ditambah Urwah ibn al-Mughirah ibn Syu'bah juga seorang tabi'i. Jadi 4 tabi'in saling meriwayatkan. Al-Hadithu 'an al-Mughirah ibn Syu'bah. Dia memberitakan hadis dari al-Mughirah bin Syu'bah, sahabi radhiyallahu anhu, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Bahwa beliau, yaitu al-Mughirah bin Syu'bah, waktu kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan safar. Yang disebutkan dalam riwayat yang lain, safar tersebut dalam peristiwa Perang Tabuk. Safar yang dimaksud di sini adalah Perang Tabuk. Wa annahu dhahaba li hajatin lahu. Dan bahwa beliau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergi untuk menunaikan hajatnya. Menunaikan hajat. Wa anna Mughirata ja'ala yasubbul ma'a 'alayhi. Dan Mughirah menuangkan air wudu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut Mughirah tanpa alif lam. Sebelumnya disebut Al-Mughirah. Menunjukkan bahwa nama Al-Mughirah itu bisa dengan alif lam, bisa juga tanpa alif lam. Al-Mughirah bin Syu'bah, Mughirah bin Syu'bah juga boleh. Seperti Al-Layth, Al-Layth ibn Sa'ad atau Layth ibn Sa'ad. Keduanya diperbolehkan. Wahuwa yatawadda, dan beliau dalam keadaan berwudu, faghasala wajhahu wa yadayhi. Dan beliau membersih wajahnya dan kedua tangannya, wa masaha bi ra'sihi, dan mengusap kepalanya, wa masaha 'ala al-khuffayn. Dan beliau pun mengusap di atas dua sepatunya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Jadi inti dari hadis ini, Imam al-Bukhari menyebutkannya ketika al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu menuangkan air wudhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang zahir yang dimaksud oleh Imam al-Bukhari adalah ar-rajulu yuwaddi'u sahibah. Seseorang yuwaddi'u sahibah, yang dimaksud yuwaddi'u sahibah yaitu membantu sahabatnya berwudhu dengan menuangkan air wudhu tersebut kepada sahabatnya tersebut. Bagaimana yang dilakukan oleh Usama bin Zaid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang pertama, dan yang kedua Al-Mughirah bin Syu'bah menuangkan air kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai di sini insyaallah yang saya jelaskan, semoga memberi manfaat. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.